بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menimba ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami agama Islam yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memulai materi tentang pelajaran bahasa Arab. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang urgensi belajar bahasa Arab. Di antara keutamaan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, yaitu kepada segenap umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, siapapun dia, dari manapun asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi di antara manusia-manusia itu yang bisa memanfaatkan, menggunakan Al-Quran dengan benar hanyalah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Quran hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dengan hidayah Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan orang-orang yang beriman dari kekafiran, dari kemaksiatan, dan dari kebodohan menuju keimanan, ketakwaan, dan ilmu pengetahuan. Di antara faedah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran penuh dengan keberkahan yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan, ilmu, dan rahasia-rahasia yang teramat indah dan cita-cita yang mulia. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka sebabnya adalah mengambil bimbingan Al-Quran dan mengikuti ajarannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan apabila kita cermati dalam dalil-dalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bahkan memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka hendaklah kalian mengembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah bahwasanya dimaksud dengan kembali kepada Allah dan Rasul adalah kembali kepada kitabullah yaitu Al-Qur'an, dan kembali kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnahnya ketika beliau telah wafat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, ini adalah sebab kemuliaan. Dan sebaliknya jika seorang itu meninggalkan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, tidak mau mengikuti hidayah yang terkandung di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dirinya terhina dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan memuliakan, yaitu akan mengangkat kedudukan sebagian orang, sekelompok orang, bihadzal kitab, yaitu dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an, وَيَدْعُوا بِهِ أَخْرِينَ, dan Allah akan merendahkan, menghinakan sebagian yang lain, yaitu karena mereka menelantarkan, yaitu mencampakkan, tidak mempedulikan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semua menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dapati para salaf kita, yaitu para pendahulu kita yang soleh, mereka sangat memberikan perhatian yang sangat besar, mereka sangat mengutamakan menuntut ilmu daripada amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berkata bahwasanya sebuah bab tentang ilmu yang kamu belajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Maka ini sungguh menunjukkan betapa menimba ilmu agama adalah suatu keutamaan yang sangat besar. Demikian juga dikatakan oleh seorang khalifah yang adil, yang bijaksana, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amal tanpa landasan ilmu, maka apa-apa yang dia rusak itu justru lebih banyak daripada apa-apa yang dia perbaiki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini adalah berbahasa Arab. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Sesungguhnya kami menurunkan dia yaitu Al-Quran berupa bacaan yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan kalian memikirkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dan mengikuti ajaran Al-Quran yang Al-Quran ini berbahasa Arab, maka ini adalah sebuah keutamaan, bahkan ini adalah jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, dan ini adalah jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَأَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka hal ini menunjukkan kepada kita butuhnya setiap muslim untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah agar mereka bisa berpegang teguh dengannya. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya kebutuhan setiap muslim untuk mengenali ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab ilmu inilah yang menjadi jembatan, yaitu perantara untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW pun telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan keduanya dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Sementara tidak mungkin bagi kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sempurna, yang baik dan benar, kecuali setelah mengetahui dan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan perlu juga kita ketahui bahwa sekalian bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini termasuk thalabul ilmi syar'i, termasuk menimba ilmu agama. Jika seorang meniatkan dengannya ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, yaitu mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhir pertemuan ini kita ingin menasihatkan kepada diri kami dan juga antum sekalian, marilah kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu agama dan terlebih khusus lagi ilmu bahasa Arab ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita. Karena amal yang akan diterima oleh Allah hanyalah amalan yang ikhlas dan amalan yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan akan dinilai dengan niatnya. "Wa innamal likulli imri'in ma nawa," dan bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan. Maka marilah kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita dalam belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan yang besar, dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hidayah siratal mustaqim, jalan yang lurus yang kita minta setiap hari dalam syarat kita Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah pelajaran bahasa Arab yang akan kita laksanakan insyaallah taala dalam beberapa waktu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kegiatan-kegiatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan sebagai amal saleh di sisinya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.